Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman. Halo Sobat Nusantara, mau punya cadangan uang buat keadaan darurat yang menghemat pengeluaran dan bisa juga untuk persiapan dana di masa tua? Hari gini ini penting banget ya Sobat Nusantara, cari lembaga keuangan yang bisa akses untuk itu semua. Bukan cuma nabung aja nih, tapi juga bisa dapat untung pastinya. Nah, jawabannya nih ada di CU Randu. Sobat Nusantara pengen kepo banget dengan CU Randu. Karena Sobat Nusantara bisa nabung sekalian untung banyak, nggak bakal buntung kepotong biaya admin. Bersama saya Titi Pangestu, saat ini saya ingin mengajak Sobat Nusantara untuk bincang santai terkait nabung bisa untung cuma di CU Randu. Nah, saat ini sudah tersambung pastinya karena kami lagi work from home. Saya tersambung dengan pendiri CU Randu, ada Bang Abdon Nababan. Halo Bang Abdon. Halo Titi, selamat siang. Selamat siang Bang Abdon, apa kabar Bang Abdon, sehat? Kabar baik, sehat-sehat aja Alhamdulillah. Iya, nah Bang, ini kan hari ini ya Bang ya, lagi pandemi COVID, orang lagi pada ngirit-ngirit soal uang, pengeluaran, mau nabung juga takut tiba-tiba hilang tabungannya. Ya. Orang pengen tahu nih Bang sebenarnya dari kemarin, itu CU Randu tuh apa sih Bang sebenarnya? CU Randu itu ya kredit union ya, kalau CU itu namanya kredit union, itu koperasi ya, koperasi lembaga keuangan persisnya. Jadi di dalam lembaga keuangan itu dikelola simpan pinjam ya, tapi juga dikelola satu sistem bangunan solidaritas di antara anggota. Karena koperasi tentu saja pemiliknya adalah anggota, dan tujuan dari pendiriannya juga untuk kesejahteraan anggota, dari anggota untuk anggota. Dan Randu itu nama yang kami pilih dulu ketika mendirikannya tahun 2013 bulan November. Itu adalah kependekan dari pancoran kehidupan. Pancoran kehidupan itu ya tentu tahu ya, pancur air ya, sumber air, tempat mengalirnya air. Dan kita berharap CU Randu ini ketika kita dirikan menjadi sumber kehidupan bagi para anggotanya, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kan tahu kalau Randu ya, Randu itu kapas yang pohon besar itu ya, yang sebenarnya banyak sekali fungsinya dan manfaatnya ya, besar, punya akar kuat, dan tentu saja menghasilkan bahan yang membuat tidur kita empuk, nyaman tidurnya gitu ya. Jadi dalam situasi apapun kita bisa hidup nyaman karena kita sudah bergabung di CU Randu, kira-kira begitu Titi. Oke, jadi sejak tahun 2013 dibentuk CU Randu, berarti sekarang sudah 8 tahun ya Bang ya? Sudah 8 tahun, ya sudah kita uji coba, kita sudah berfungsi sebagaimana layaknya lembaga keuangan profesional. Oke, berarti ini udah banyak sekali ya Bang. Apa sih istilahnya Bang, kalau di bank ini kan nasabah ya Bang ya? Kalau di CU Randu ini istilahnya apa? Anggota, karena kita kan memang anggota, jadi anggota itu yang menyimpan juga yang meminjam ya, juga yang nanti kalau ada ada keuntungannya ke anggota juga gitu ya. Jadi kalau kita kan kredit union itu secara umum kan punya 5 asas lah ya. Pertama asas swadaya ya, tabungannya itu diperoleh dari anggota. Tapi karena sistem menabungnya agak berbeda dari seperti kredit koperasi simpan pinjam, ini lebih advance ya, karena mengadopsi banyak sekali metode-metode menabung yang sudah teruji dan terbukti mampu mengembangkan pertumbuhan aset gitu ya. Yang asas kedua itu ada asas kesetiakawanan. Jadi karena itu kan pinjaman hanya diberikan kepada anggota ya. Jadi dan anggota yang meminjam itu kan harus yang saling mendukung di antara anggota ya. Jadi yang ketiga ada asas pendidikan dan penyadaran itu kredit union itu di mana-mana juga membangun watak dari anggotanya. Jadi watak itu menjadi penting sehingga anggota kredit union itu menjadi punya watak terpercaya bukan hanya di dalam CU tapi juga di dalam pergaulan ekonomi yang lebih luas dengan berbagai pihak gitu ya. Dan ada asas inovasi tadi saya sebutkan itu ya. Karena itu kalau kita lihat perkembangan lembaga keuangan ya, di seluruh dunia, kredit union ini termasuk yang berinovasi terus-menerus ya. Jadi kalau kita pergi ke Amerika ya, kita pergi ke ATM-ATM yang banyak di berbagai tempat di Amerika Serikat dan Kanada, di Amerika Utara, itu adalah kredit-kredit union yang terus berinovasi. Dan yang kelima ya, asas organisasi, asas persatuan. Jadi kita memang bersatu untuk bisa saling menguatkan dan secara bersama-sama merebut kemandirian ekonomi kita gitu ya, secara bersama-sama. Kira-kira begitu Titi. Jadi memang kredit union itu lembaga keuangan yang menurut saya paslah untuk masyarakat biasa ya. Mungkin kalau untuk orang kaya ya tidak pas ya, karena mereka ingin investasi dengan akumulasi kapital yang besar. Jadi investasinya pasti akan berbeda. Jadi memang ini luar biasa sekali ya Bang Abdon ya. Kredit union, kalau tadi dijelasin sama Bang Abdon sampai ke Amerika saja perkembangannya sudah luar biasa Sobat Nusantara. Jadi kalau buat kelas yang masyarakat yang biasa, kita bicara soal masyarakat pada umumnya nih Bang. Kalau nabung di suatu lembaga keuangan gitu, misalkan di bank, kan kita cuma sekedar menabung, dipotong administrasi, mau tarik tunai ditarik, dipotong administrasi, terus mau melakukan peminjaman untuk biaya ini itu prosesnya ribet. Nah, kalau CU Randu sendiri sebenarnya bisa menjawab keribetan itu nggak sih Bang? Bisa karena kredit union itu kan memang profesional, dikelola sebagai lembaga keuangan yang profesional ya. Hanya saja bangunannya kan bangunan solidaritas sosial gitu ya. Jadi bukan didasarkan pada banyaknya kalau di perusahaan kan banyaknya saham gitu ya. Ini tidak ya, ini semua anggota setara dan semua anggota juga mengambil keputusan bersama dengan yang lain dan tentu saja menikmati hasil dari keputusan bersama itu. Dan pengelolanya itu profesional, dilatih, dididik, ditingkatkan kapasitasnya secara profesional. Karena itu misalnya di dalam teknologi-teknologi terbaru dari kredit union itu sama, mereka menggunakan juga sistem online yang sekarang ini, electronic banking dan lain-lain itu ya, bisa punya apps gitu ya. Tentu saja si Urandu belum sampai ke sana, tapi itu yang sudah secara teknologi sudah digunakan di kredit union sekarang ini ya. Jadi inovasi menjadi salah satu asas dari kredit union. Wah, jadi ini benar-benar menjawab orang-orang yang kesulitan mengajukan peminjaman ya Bang ya. Kalau di bank-bank yang ada saat ini kan memang prosesnya ngejelimet, udah gitu kan kebanyakan potong bunga ini bunga itu. Nah ini kalau kredit union benar-benar bisa menjawab ya CU Randu ini, untuk menjawab kelibetan yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan lainnya. Nggak ada potongan admin, malah para anggota mendapat untung. Nabung ya, dapat ya. Untung, pinjam dapat untung ya Bang? Betul. Jadi dan bahkan inovasi yang paling advance dari lembaga keuangan kredit union itu adalah kita bisa meminjam dari kredit union ya untuk menabung. Jadi kita pinjam dan pinjaman kita itu kita buat sebagai tabungan, nanti kita cicil. Karena ini sangat sangat baik untuk budaya kita yang biasanya tidak terbiasa dengan menabung ya. Jadi kalau kita pinjam dulu, kemudian kita cicil pinjamannya, tapi pinjaman kita itu untuk menabung, itu menurut saya dan itu terbukti sangat sangat sangat sangat tepat dengan kebudayaan kita di Nusantara dan itu berkembang metode itu. Wah, pasti banyak sekali Sobat Nusantara semakin penasaran dengan CU Randu. Nabung dapat untung, pinjam dapat untung, proses nggak bisa bikin buntung. Nah Bang, siapa saja yang bisa jadi anggota dari CU Randu? Ini basisnya di mana sih Bang? Di Jakarta atau memang ada di suatu tempat di wilayah masyarakat adat? Ini di yang CU Randu di Jakarta, tapi kan CU Randu ini kan berjaringan dengan satu jaringan CU yang kita kenal dengan CU filosofi petani. Kan kita kan mengadopsi atau mengkonseptualisasi kredit union ini sesuai dengan budaya kita, ya, budaya yang kita sebut dengan filosofi petani. Nah, petani itu kan filosofinya itu adalah satu, pertama dia harus setia dengan proses, ya, karena dia harus menanam, menyirami, ya, dan ini sampai menuai. Jadi menanam sampai menuai, menyiapkan lahan. Jadi dia harus setia dengan proses dan harus disiplin, ya. Dan ketiga, memang harus punya perencanaan. Jadi sebenarnya lewat CU ini anggotanya didorong untuk punya perencanaan. Dan keempat itu subsisten. Ya, jadi filosofi subsisten itu sebenarnya kecukupan yang lebih penting, bukan kemewahan. Jadi menjamin kita cukup. Misalnya kan sekarang dalam kondisi apapun kita tidak pernah sampai kekurangan. Misalnya kalau ada pandemi seperti sekarang ini, pandemi COVID, sebenarnya kan kalau kayak saya, karena sudah saya ada di dua kredit union itu, ya, CU Randu dan salah satu kredit union yang lain, ya, saya merasa cukup terjamin karena saya punya tabungan yang cukup dan saya dapat pelayanan yang baik. Jadi salah satu dari filosofi petani yang disebut subsisten itu justru di situ, membuat hidup kita selalu berkecukupan, tapi nggak juga berlebihan, ya, tapi nggak kekurangan, tapi kita berkecukupan karena kita bisa mengukur sesungguhnya dari kebutuhan kita untuk anak sekolah, untuk macam-macam itu, dan kita buat rencananya, ya, dan rencana itu kita integrasikan di kredit union itu. Dalam hal ini ya kredit union Randu yang sedang kita bincangkan ini. Dan yang terakhir solidaritas, jadi bersifat guyub gitu, ya, karena dia berbangun basisnya solidaritas. Jadi sebenarnya untuk menjadi anggota itu bisa siapa saja, tapi memang anggota-anggota itu harus dikenal oleh anggota yang lama. Jadi anggota baru ini sebenarnya direkomendasikan oleh anggota yang sudah lama. Untuk menjaga kepercayaan yang basisnya adalah guyub, basisnya solidaritas. Jadi memang pertambahan anggota CU itu tidak akan seperti bank, karena kalau bank kan orang mendaftar aja, jadi nasabah isi formulir. Kalau ini sudah isi formulir, terus dicek dulu siapa temannya yang sudah ada di CU Randu. Jadi kira-kira begitu. Jadi saling kenal satu sama lain. Dan disitulah sebenarnya terbangun solidaritas, dan pinjamannya itu dilakukan karena kita percaya dengan anggota kita punya karakter, punya watak yang baik. Kira-kira begitu, Titi, cara bekerjanya CU Randu itu. Oke, jadi memang basisnya adalah secara kenalan, ya Bang, ya, anggota CU Randu, ya, memperkenalkan CU Randu kepada orang baru, anggota baru, ya, seperti itu. Nah, selain itu Bang, dari umur berapa dan sampai ke berapa sih Bang sebenarnya bisa jadi anggota CU Randu, dan sebenarnya bisa di wilayah mana aja orang-orang bisa jadi anggota CU Randu gitu? Sebenarnya ini sangat terbuka, bisa umur berapa saja, tentu saja umur yang sudah mengelola uang, ya. Kalau misalnya kalau anak sekolah yang kalau dia bisa menabung atau menyisihkan uang jajannya kan boleh juga, ya. Jadi sebenarnya tidak ada satu pembatasan yang ketat soal umur, juga soal tempat, ya, apalagi dengan sekarang ini dengan online gitu, ya. Menurut saya bisa dari mana saja. Jadi silakan mendaftar, karena nanti kalau anggota CU Randu ini sudah tersebar di banyak tempat, kita akan buat inovasi teknologi untuk melayani mereka. Jadi jangan khawatir kalau sekarang kita belum online, karena CU memang punya azas inovasi, ya, kita akan meminta tolong, ya, kita bisa bayar ahlinya untuk menyediakan sistem pelayanan yang bisa melayani seluruh anggota dimanapun, sepanjang tadi itu ya, karakter keanggotaannya tadi itu harus guyub, ya, bangunannya solidaritas. Oke, baik. Terima kasih Bang Abdon, penjelasannya luar biasa sekali nih. Jadi penasaran pastinya Sobat Nusantara ingin gabung dengan CU Randu, ingin kenal dengan CU Randu, tertarik bergabung dengan CU Randu, ataupun misalkan Sobat Nusantara pengen tanya-tanya dulu nih seputaran CU Randu, dapat menghubungi alamat email di adm.curandu@gmail.com. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosial di Instagram @cu.randu, Facebook CU Randu, dan juga dia punya fanpage @cu.pancorankehidupan. Pastikan Sobat Nusantara menjadi bagian dari keluarga CU Randu. Terima kasih Bang Abdon telah membagi informasi luar biasa. Semakin merasa aman menaruh uang, mempercayakan uang di CU Randu. Apalagi di tengah pandemi COVID ya Bang ya. Nggak bakal buntung ya Bang ya pasti ya. Nggak bakal buntung. Ya, tapi nggak tiba-tiba dapat keuntungan seperti orang jual apa namanya di saham gitu ya. Jadi pialang. Iya. Tidak. Di sini stabil. Kita bisa merencanakan hidup kita dengan berkecukupan. Tidak berkemewahan, bukan. Berkecukupan. Ya, tidak berkemewahan, tapi berkecukupan. Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID saat ini ya, Bang. Ya, yang kita hati-hati sekali nih, naruh uang kepercayaan kepada pihak manapun. Oke, terima kasih Bang Abdon atas sharingnya luar biasa. Dan terima kasih juga Sobat Nusantara telah ikuti terus berita terkini seputar masyarakat adat dan juga pastinya podcast-podcast menarik persembahan dari Radio Gaung Aman. Saya Titi Pangestu undur diri, salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.